diri menghampiri engkau dan aku. Sadarilah kini kita telah bersama. Rasa cinta kepadamu kini dan nanti, walau dunia berakhir ku takkan berubah. Oh, sedetik pun, sekejap pun, ku tak ingin jauh darimu. Ku percaya kau pun merasakan itu. Oh, oh, oh, oh.